السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. كتب نيران رحمه الله تعالى: فصل، إني suatu فصل، فصل maknanya ceraian، pada menyatakan kaifiah sembahyang dan rukunnya dan segala sunatnya. Jadi sekarang kita masuk pula cara melaksanakan sembahyang. Nah, bagi orang yang baru nak mendalami ilmu agama molek ni, nak start bab sembahyang. Nah, kerana kalau kita tidak faham bab sembahyang, nah, mungkin kita akan buat salah. Bila salah dia jadi rosak sembahyang. Nah, sedangkan sembahyang yang paling penting. Nah, sehinggakan kalau maknanya kita ada segala ibadat yang lain tapi sembahyang je rosak, maka ibadat lain tidak diambil kira. Itu maknanya pentingnya belajar bab sembahyang. Nah, ketahui olehmu hai talib. Dia kata hendaklah kamu tahu, yani wajiblah kamu tahu, hai talib. Hai ni panggilan lembut, dibaca bari datang. Nah, hai. Kalau keras orang tu degil, hai pun tak jadi apa, dia bari bawah. Hey. Jadi hey keras ni. Nah. Talib ni mana orang yang nak mencari kebahagiaan dan kemenangan di akhirat. Nah. Memang kita nak menang akhirat. Atas dunia kita nak menang kau. Nah, hari ni perang hari ni. Nah. Nah. Berperang ini antara yang hak dan yang batil. Nah, menang belum tentu benar, kalah belum tentu batil. Dia gitu. Nah, dan yang menentukan dasar perjuangan. Nah, kalau kerana Allah maka kalah pun masuk syurga, kalau kerana dunia menang masuk neraka. Gitulah. Nah, pahala tak ada. Nabi kabulah kan? Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Siapa yang perjuangan ni, hijrah tu perjuangan. Nah, siapa yang bersusah payah berpindah randah dari pada Mekah ke Madinah kerana Allah dan Rasul, maka dia dapat ganjaran di sisi Allah dan Rasul. Nah, jadi memang kita nak menang. Nah, mudah-mudahan Tuhan beri kemenangan. Nah, tapi kalau kalah kita menang dah. Nampak? Kena faham. Wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Siapa yang duduk taat ke Allah, taat ke Rasul, dia telah pun menang. Tuhan tak kata faqad yafuzu. Tuhan kata faqad faza. Faza ni fi'il madi. Kalimatun dalat ada makna madha, kalimah yang menunjukkan telah pun berlaku kali. Nah, siapa yang buat sesuatu benda tak kira lah dalam kiri paling kerana patuh Allah Rasul, faqad faza, sungguh dia telah menang dah. Tak ngundi lagi menang dah. Itulah. Tak apa lah. Takut kalau esok muka mbuk macam makak kuta muka. Mana kalau? Nah, menang dah kan? Ha, tu awak selek je. Nah. Jadi kita nak kemenangan. Kemenangan yang paling besar akhirat. Kalau mu nak, wajib mu kena tahu bahawasanya kaifiat sembahyang itu bila selesai daripada bang dan iqamah, maka sunat mengata lapang niat dengan lidahnya. Maka jika sembahyang zuhur demikianlah lapang niatnya, usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin ada'an lillahi ta'ala. Artinya aku sembahyangkan fardhu zuhur 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Dan jika semayang itu qadha, maka disebut akan ganti adaan itu qadhaan. Dan jika imam, maka ditambahi di bawah lapah adaan itu imama, maknanya sebagai imam. Dan jika makmum, maka ditambahi di bawah lapas adaan itu makmum. Demikianlah kiaskan sebagai semayang maghrib dan isyak dan subuh. Dan jika ada semayang itu fardu asar, demikian lapah niatnya usadzi fardal asri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Artinya ku semayangkan fardu asar 4 raka'at tunai kerana Allah ta'ala. Dan jika ada semayang itu fardu maghrib, demikian lapah niatnya usadzi fardal maghribi 3 raka'atin adaan lillahi ta'ala. Artinya ku semayangkan fardu maghrib 3 raka'at tunai kerana Allah ta'ala. Dan jika ada semayang itu fardu isyak, demikianlah lapah niatnya usalli fardul isyai 4 raka'atin adaan lillahi ta'ala. Artinya ku semayangkan fardu isyak 4 raka'at tunai kerana Allah ta'ala. Dan jika ada semayang itu fardu subuh, demikianlah lapah niatnya usalli fardul subuhi raka'ataini adaan lillahi ta'ala. Artinya ku semayangkan fardu subuh 2 raka'at tunai kerana Allah ta'ala. Maka fardu takbiratul ihram seperti mukarenahkan dia mula-mula daripada alif Allah hingga ra pada akbar. Baik. Rukun di antara rukun-rukun semayang yang mula-mulanya iaitulah niat. Dalam mana-mana hadis pun tak sebut bahawasanya niat itu rukun sembahyang. Carilah tak jumpa. Yang ada kita jumpanya Nabi sebut dalam hadis innamal a'malu binniyat. Hanya sesungguhnya amalan-amalan itu dengan niat. Eh? Ha, jadi ulama-ulama dia gali hadis ni. Gali ni maknanya melihat yang tersirat. Nah, bukan saja yang tersurat untuk mencungkil hukum supaya diamalkan oleh masyarakat. Maka terhasillah suatu ijtihad, maknanya niat adalah rukun sembahyang. Nah. Jadi niat rukun sembahyang. Makna rukun ni mala ma yatawaqqafu alaihi sihhatu syai wa kana juz'an minhu. Ah tu rukun. Perkara yang terhenti ada dia baru sah satu-satu benda dan dia termasuk di dalam perkara itu. Ah kalau orang ngaji usul fiqh. Nah. Ah tu makna rukun. Nah. Ah jadi tak ada niat maka tak sah sembahyang. Nah, ha. Tapi kalau kita nak cari hadis, Nabi kata bermula rukun sembahyang itu 13 perkara tak jumpa. Bermula niat itu rukun sembahyang tak ada hadis. Dan ni yang dia susung ni 13 perkara lah niat lah qiyam, ulama ambil daripada hadis mengikut pandangan masing-masing. Kerana itu berlaku khilaf. Bila berlaku khilaf jadi rahmat bagi kita. Kita tak pandang nak gula, tak pandang nak goreng, pergi makan sudah jamuan. So cakap banyak. Dah seorang pergi main belakang angkat orang tukang masuk. Kita bagian depan makan sudah. Sudah makan, salam beri 5 yard bawah. Nah, ha, jadi tukang masuk, dia tukang masuk. Ha, gitu juga ulama-ulama, dia ni macam tukang masuk lah. Dia menggali hadis, menggali ayat, mengeluarkan fatwa dan hukum, hingga kepada kita, kita rasa senang nak ikut pandangannya, kita ikut. Faham lagi? Ha. Kemudian bila kita kata usalli sebelum takbir, waktu bukan rukun semayang. Waktu bukan syarat semayang. Yang tak ada tak boleh ni niat. Niat hak dalam takbir. Nah, waktu kena niat. Maknanya di sisi empat, di sisi jumhur ulama, siapa yang semayang tanpa niat, maka semayangnya tidak sah. Tapi hak usalli tu dia bukan rukun. Faham lagi? Masa kita berdiri, usalli fardal maghribi salasa raka'atin. Waktu bukan rukum. Nah. Waktu bagi at-talaffuzu bin niyah. Kita lapahkan pada mulut. Hukumnya, kata setengah ulama, fiqh mazhab Syafi'i sunat. Dalam mazhab lain kata, tak sunat. Jadi tak payah balok. Kalau kita nak kata usalli, kata usalli. Tambah kata sudah. Nah. Rukum semayah niat hak dalam. Kalau kita tak kata usalli, nah, kita niat saja. Ada orang sebelah kita diusali, dak ayo marah. Kalau kita marah dak tu, pasal dia kata tu ada pendapat ulama. Jadi benda khilaf tak salahkan. Dia hak kita nak mencegah kemungkaran ni, bukan mana-mana kita amal makruf nahi mungkar. Perkara itu mestilah perkara yang ijma ulama. haram pada syarak. Baru sah an-nahyu anil munkar. Nah, kalau benda khilafiah tak boleh kita nak ekal orang. Faham? Ha, jadi tak payah balap usul ini. Usul ini dalam mazhab Syafi'i pun ada beberapa pendapat. Ulama dulu-dulu hak terkenal dulu-dulu zaman Imam Syafi'i, zaman Imam Muzani, tak ada sebut bab usul hak diri dah boleh. Ulama-ulama Syafi'i hak kediam saja. Takut orang payah nak niat, maka kata dulu. Ya, kalau kita kata dulu bila kita akad habis mudah ingat. Nah, kita kata dulu di mulut, aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat kerana Allah Taala. Kita pun akan akan biar Allah dia akan mari hak apa yang kita baru ucap. Sebab fitrah manusia bila kita baru ucap satu-satu benda, kita mudah ingat. Faham? Mu kata benda tak ni? Dak, aku nak khabar orang ni kena jumpa JKK. Ah, gitu. Mudah nak khabar. Tapi kalau macam mu kata benda mari masa pukul 4 petang, dia boleh jawab. Macam ni? Mari pukul 4 petang ada mula mu kata benda. Kemari macam ni. Ha. Benda yang kita kata lama dah payah nak ingat. Tapi kita baru kata mudah ingat. Hari. Ha, sebab hati kita ni dia macam ke amplifier, dia ada echo. Tiap-tiap yang kita lapah, dia akan main dalam hati sekejap. Kita lapah benda lain pula, dia akan main benda tu pula. Pak tadi tak main dah. Ha lagi. Neh. Ha ada echo. Echo ni maknanya echo suara. Macam kita pergi kat gaung kan. Pergi biga jurang, biga lembah, biga gaung. Nah, ha, kita laung kuat. UMNO, UMNO, UMNO, UMNO. Ada. Ada ekor. Faham tak? Jangan suka. Buat contoh. Nih, ha, jadi kalau kita baru kata masa berdiri, aku semayang fardu maghrib, Allah, dia mari lagi dalam hati. Itu panggil ekor. Mudah lah. Faham lagi? Jadi orang yang tambah kata usul ni, nak pakai niat saja. Ada masalah. Balas apa? Nah, ini dah balas buat talking. Ini buat ngaji kubur, bodoh punya ustaz. Faham tak? Padahal ulama kata silafiah. Nah, asal balam, mu nak ngaji kubur ngaji, ada ulama kata siapa. Dan mu tak mau ngaji sudah aku bupak mu. Nah, ha, dah tak marah orang ngaji kubur pak dia. Pasal apa? Pak dia buat tu, ada ulama kata boleh. Yang kita nak marah ni ulama kata tak boleh. Ha, dicongek mutu tak kubur. Baru tak ada khilaf. Baru nak marah. Nah. Ha. Ha, itu lapah niat dia panggil. Nah. Niat hak dalam hati tu. Maka kita takbiratul ihram. Baik. Dia kata situ, maka fardu takbir ihram seperti mukarenahkan dia niat bermula daripada alif Allah hingga ra akbar. Jadi maksudnya tempat mana kita nak niat? Niat itu di dalam takbir. Ini juga ijtihad ulama. Dalam bab niat berlaku dua mazhab. Dua pandangan yang terkenal. Yang pertama, mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki mengatakan niat itu wajib di dalam takbir. Yang kedua, mazhab Hanafi dengan mazhab Hanbali. Dia kata niat itu wajib juga tetapi dulu sebelum takbir. Sunat saja niat dalam takbir. Jadi nampak situ cepat dia perselisihan. Sebab tak ada sebut dalam hadis mana-mana dalam takbir kena niat. Ini pandangan ulama. Nah. Tapi walaupun ada yang mengatakan sebelum takbir sah dah niat, dalam takbir pun sunat saja niat, semua mazhab ini mewajibkan niat di dalam sembahyang. Cuma mereka tidak mengatakan niat itu sebagai rukun, mereka mengatakan niat sebagai syarat sah sembahyang. Nah. Syekh Abu Bakar Al-Jazair disebut dalam kitab dia Al-Fiqh ala Mazahibil Arba'ah, fiqh empat mazhab. Dia kata empat mazhab ulama ni semua mewajibkan niat dalam sembahyang. Yang bezanya kita orang mazhab Syafi'i anggap niat ini rukun sembahyang. Tetapi mazhab lain dia kata niat tu sebenarnya syarat sah sembahyang, bukan rukun. Sama ada rukun atau syarat kena buat belaka. Siapa yang tak buat tak sah belaka sembahyang. Neh, ha, kita tak ada khilaf. Jadi kita ni orang yang baru belajar ni nak ambil mudah. Kita tak mau dengar mazhab-mazhab lain. Kita nak ngaji mazhab masa lain lah. Bukan lepas garis ni kuliah fardu ain. Nah, ha, tapi kita sebut kot sikit. Nah, ha, kalau orang yang nak mendalami, tak apa lah. Tapi masa lain. Nah, kita rasa kita alih dalam mazhab Syafi'i. Oh, aku nak ngaji Maliki pula. Tak ada masalah. Nah, takut kita maknanya jahama tak sama lagi. Ha, nak main mazhab Maliki pula. Nah, jadi masa itu terbuang begitu saja. Nah. Ha. Jadi mudah-mudahnya ginilah. Niat adalah rukun sembahyang daripada 13 rukun sembahyang. Masa mana niat? Masa takbir. Allahu akbar. Ha, niat. Masa mana kita mudah sekali niat? Masa kita sebut nama Allah. Nama Allahu akbar. Masa Allah tu kita pun niat aku sembahyang fardu maghrib. Qasa ta'aruf ta'yin. Adakah orang boleh kata Ka'bah Allah kita niat ni akbar. Masa bar tu aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat kerana tanah. Boleh gitu? Masa bar. Yang maknanya pasirah takbir. Neh, memang payuh lah. Yang mudahnya masa kita takbir. Allah dalam hati aku sembahyang fardu maghrib. Neh, lepas tu kalau kita tak boleh nak niat banyak-banyak sangat. Niat hak kita kata sudah. Aku sembahyang fardu maghrib. Ingat tak? Aku sembahyang fardu isyak. Neh, pasal nak mari banyak sangat payuh. Lepas tu 2 rakaat, 3 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala tu bukan wajib. Faham tak? Maknanya wajibnya Allah aku sembahyang fardu maghrib akbar. Dan kalau makmum, makmum boleh kata juga lepas pada akbar. Nah, akbar baru mari makmum. Dalam hatinya jangan bunyi mulut pula. Boleh kira ada akbar makmum. Ha, kata gitu. Nah, dalam hatinya habis akbar dalam hati mari aku makmum. Boleh lagi. Faham? Ha, mudah. Nah, ada orang dia nak paksa diri dia nak suruh mari belakang. Allah saja aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat tunai mengikut imam kerana Allah Ta'ala tu yang dah lari. Lala syaitan pun masuk racung. Lama-lama jadi waswas. Dia main tak jadi. Nah, ha, lala kena supah jadi buruk gagau. Jadi bida'ah dalalah. Bida'ah khabisah. Keji orang tengok. Nah, doli mari juga nak niat ni tak akan nak buat dah 18 kali dah. Tak masuk juga. Tak masuk juga taklid mazhab lain, berdiri sebelum takbir niat dah. Kata ulama mazhab Syafi'i sah taklid pendapat ni kerana darurah. Faham tak? Imam Syafi'i pun kata al-umuru idza baqan ittasa'an. Bila kita kepek dah nak beramal sangat, dibuka hukum sikit, pelonggar. Ha, jadi tak boleh nak masuk dalam takbir yang niat ni. 5-6 kali keramik dia panggil. Maka berdiri tu takbir niat sudah. Kerana ada mazhab kata sah. Yang tak bolehnya niat di rumah. Faham tak? Tak boleh. Yang boleh niat yasir yasiran. Maknanya sedikit tu dia kata sebelum takbir. Diri tu niat. Niat ni orang jenis waswas nak berobat, neh. Makan rapi ni baik selalu. Nah, orang jenis waswas tak masuk ni. Tu jadi susah kat orang. Jadi berdiri tu nak takbir kata dulu dalam hati aku sembahyang fardu maghrib kerana Allah Ta'ala atau 3 rakaat kerana Ta'ala. Takbir kat ni tak payah niat, ingat kebesaran Allah Ta'ala. Fuqaha mazhab Syafi'i kata sah. Pasal apa? Dia orang walaupun mazhab Syafi'i mewajibkan niat dalam sembahyang dalam takbir, tapi dia tak boleh nak niat, maka balik pada kata Imam Syafi'i, bila tak boleh nak buat dilonggarkan hukum. Faham ke? Neh? Ha. Dan sunat mengangkatkan kedua tangan menghadap kiblat tangan dengan terbuka kedua tapak tangan pada ketika takbiratul ihram serta menjarangkan segala anak jari pertengahan jarang. Takbiratul ihram itulah rukun sembahyang. Akad tangan bukan rukun sembahyang. Akad tangan sunat hai'ah. Maknanya rukun kita sebut Allahu akbar. Walau bagaimanapun masa kita kata Allahu akbar sunat kita angkat tangan. Faham ni? Neh, sunat angkat tangan. Maknanya sekali kita buat dua perkara. Allahu akbar tangan sunat, mulut Allahu akbar rukun. Nampak ni? Neh. Ha. Keadaan lagu mana angkat? Tapak tangan menghadap kiblat. Jangan tapak tangan menghadap pipi kita. Faham? Tapak tangan menghadap kiblat. Ini cerita para sahabat yang nampak tapak tangan Nabi dari hadapan. Ketika Nabi bertakbir itu. Orang depan nampak tapak tangan. Nah, kita bahagian gini. Tabir. Faham? Gini lah. Neh? Ha, gini. Jari ni sunat renggang sedikit. Ha, gitu. Kalau renggang banyak, tak comel jadi gitu. Ha, gini dengar. Kalau kipuk itu tak sunat. Buka sedikit saja. Neh? Ha. Tinggi mana tangan, tinggi parah bau saja. Neh? Mana bawah ni bid'ah. Tapi dah haram dipanggil bid'ah. Sebab apa? Sebab Nabi kata, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Semayanglah sebagaimana aku semayang. Tidak ada hadis Nabi semayang takbir tangan buh dada. Semua sahabat tengok Nabi bila takbir tangan duduk kat kepala bau. Jadi bid'ah-bid'ah ni ma laisa lahu misalun fi mazamanin Nabi. Perkara yang tidak ada contoh Nabi buat. Kita pergi buat bid'ah tapi tak dosa. Nah, tapi tak boleh pahala. Allahu akbar. Ada kan? Tak boleh ni saja. Ha. Dia kena di atas. Neh, atas ni. Atas tinggi ni dah suruh kau. Ada orang apa atas gini. Neh. Ha. Jasa pelik lah. Pakai hak hadis ni. Sahabat kata Nabi bila dia takbir, dia angkat tangan. Hujung-hujung jari Nabi lebih kurang duduk kat telinga Nabi. Nah, tapak tangan duduk kat kepala bau. Nah, gitulah. Allahu akbar. Neh? Nah, jadi jangan buat gini tangan. Allahu akbar. Takbir dia gitu. Ginilah sebab tunjuk tapak tangan. Seolah-olah kita neh menyerah kepada Allah Subhanahu taala dengan kebesaran. Dan sunat mengangkatkan tangan itu serta memula takbiratul ihram. Dan sudah mengangkatnya serta dengan sudah takbir. Jadi masih manis angkat. Tangan kita letak bawah dulu. Kita kata adu Allah. Maka bergerak lalu tangan. Ta'in. Tangan berbawah. Eh? Allahu Akbar. Bak tu sesara. Ha, jadi kita faham. Mula kata Allah. Mula tangan diangkat. Habis kata Akbar. Habislah tangan pun diletak di sini. Jadi tak sunat kita akat tangan dulu. Nah, ada kan dia akat tangan dulu, hidup esok, dia akat tangan dulu. Tak ada ni. Dia akat tangan apa kata? Allah. Jadi, tak kena lagu tu. Daripada bawah. Allahu Akbar. Lepas pada akat, terus turun bawah. Nah, ataupun turun tangan lurus dulu. Lurus gini tu. Baru naik balik bus sini. Dua-dua ni, tu belakang. Ada riwayat belakang. Kan you tengok ada orang takbir. Neh? Allah itu pun bawah tu. Faham tak? Baru akbar. Eh tengok tak? Kalau Mekah banyak. Ha, taklah serima tapi ramah kita boleh tengok. Neh? Turun bawah dulu. Jasa mufarakah kalau tu imam itu. Betul tu. Neh? Sebab dua riwayat. Neh? Ulama-ulama pun amal dua-dua ni. Daripada akad tangan terus letak. Boleh juga. Letak bawah dulu pun baru naik. Ada hadis juga. Faham? Ha, betul lagi. Dan hendaklah ada kepala ibu tangan berbetulan dengan kesudahan cuping telinga. Sebelah. Setelah itu maka diturunkan tangan itu ke bawah dada. Di atas pusat. Serta digenggamkan tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri. Ini semua daripada hadis-hadis Nabi SAW. Bukan pandangan ulama ni. Nah, banyak sangat hadis-hadis tentang kaifiat takbir, kaifiat letak tangan ni. Hadis Abu Hurairah, hadis Ibnu Umar. Nah, banyak sangat hadis. Jadi bila kita angkat tangan, kita letak tu tangan kanan pegang tangan kiri. Neh, yang afdal sekali pegang di pergelangan tangan. Boleh juga nak pegang sini boleh. Dan bahkan kalau letak tadi atas ni pun tak pegang pun boleh juga. Neh, ini juga diamalkan oleh sebahagian sahabat Nabi. Jadi boleh juga, neh. Ha. Kemudian ni pusat kita, atas pada pusat. Ni dada, bawah pada dada. Neh, dalam mazhab Hambali dia tarjih hadis atas dada. Dia kata hadis ni lebih kuat sanad dia. Sebab tu orang mazhab Hambali kita pergi di Madinah ni sembahyang gini tau. Tinggi kan? Allahu akbar, tinggi. Nah, kita bawah ni tau. Ha. Betul belaka dah sampai lah. Neh, hak atas dada pun ada hadis. Neh. Ha, kita pun ada hadis. Bawah pada pusat mazhab Hanafi. Bukan dia reka ada hadis. Nah, bahawasanya berapa orang sahabat mengamalkan bila tangan dia letak bawah pada pusat. betul berlaku. Nah. Itu nanti lu. Jadi mazhab Hambali, nah, Syafi'i atau ada pusat bawah pada dada. Nah, ada hadis juga Nabi pernah buat lagu tu dan bawah pada pusat gitu juga. Yang tak ada atas kok ni. Tapi ada juga kita tengok Mekah. Allahuakbar, takok. tu berdoa lalu tak ada tu. Tu bukan mazhab, tu bahan ramah. Nah. Ataupun bawah pada pusat ni dia pergi pegang burung. Tu tak ada kau tu. Nedah dia pegang burung. Orang kata benda dia kata mazhab orang India. Mengaruh. Orang India dia tak ada mazhab. Yang ada mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi, ulama Hanafi bukan ulama India. Ni cuma orang India banyak mengikut mazhab Hanafi. Faham baik? Jadi kita bukan nak ikut orang India, kita nak ikut Imam Hanafi. Kalau nak ikut mazhab Hanafi, faham tak? Gitu juga kalau kita ni nak ikut mazhab Syafi'i, bukan mana kita nak ikut orang kau, nak ikut pendapat kitab-kitab fiqh Syafi'i. Nah. Bawah menelek ni bukan mazhab Hanafi. Ni tu mazhab uluran. Nah, dia pegang bawah gitu. Dia bawah pada pusat sahaja, nah. Jadi kalau ditanya tadi tangan kanan belah kiri pula. Hak ni bukan hadis Nabi. Tengok ni. Hak dalam hadis Nabi tangan kanan pegang tangan kiri saja. Faham tak? Tak ada ke bawah sikit ke bawah sikit tak ada masalah. Tu hadis belaka. Kemudian tok-tok guru kita ngajar sunat belah kiri sikit. Hak tu bukan hadis Nabi. Hak tu pandangan ulama-ulama. Setengah ulama kata sunat juga kita gerak sengit belah kiri sikit kerana memudahkan khusyuk. Mungkin juga betul. Jadi siapa yang nak amal tak salah. Faham lagi? Nah, kerana ada ulama buat pandangan dia kata kerana hati manusia belah kiri. Jadi kita ambil ego belah kiri sikit biar tekan-tekan atas hati tak alah-alah sangat. Jadi siapa nak amal condong tak kiri sikit tak ada masalah. Tapi kalau asal hati, tak ada kiri, tak ada kanan, letak tangan kanan atas tangan kiri saja. Tak payah bala. Faham? Nen? Dan fardu pula qiyam artinya berdiri. Wallahu a'lam. Dua tiga tu dah. Dah ya banyak-banyak kan? Nah, padahal orang-orang baru dengar boleh dengar takbir Datuk Ihram dah dengar ni lah. Pasal soalan banyak ni sejam je boleh. Soalan ni dah cukup ni, soalan ni 3 jam. Jadi kita baca sejam je boleh tak? Bukan kata nak buti nak balik lalu ni. Soalan bertambung-tambung. Baik. Soalan yang pertama. Apa hukum beli roti, kek dan lain-lain makanan di kedai Cina? Cina yang membuatnya. Kalau ikut pasaran sekarang, Cina yang menguasai pasaran makanan. Lain ke hukumnya kalau kita beli roti kedai Cina dengan hukum kita makan di kedai Cina? Dia kata makan roti hak Cina buat. Jawabnya tak ada masalah orang Cina yang tak bolehnya orang kafir. Tapi mungkin maksud Cina ni kafir. Sebab kalau orang Melayu buat, Melayu kapir. Nak kira gua ni. Melayu kapir dia ada? Melayu? Dia kata semayang tak lagi? Melayu kapir dia tak? Dia kata bodoh lagi Mekah lah tu. Ada. Duk pusing ke batu. Melayu. Itu Melayu kapir. Dia gini. Orang kapir. Dia buat makanan. Makanan ni dia tengok pada uruf. Kalau buat roti. Dia buat roti dia. Apa benda ni? Hak ni puyuk roti dia tu. Hak ada pisah dalam, duduk pusing ke tepung. Biasa puyuk tu orang buat roti saja ke orang boleh buat pula ni goreng akung apa semua. Buat mi goreng boleh tak? Dah boleh tak? Buat roti saja. Sebab tu kebanyakan roti kalau orang kafir buat, roti tu ingredient dia tak masuk benda-benda arak dan sebagainya kita boleh makan. Sebab apa? Sebab dia buat kat tepung saja duduk pusing. Dibuat roti. Yang dah haram ni hak jenis kuali dapur, hak serba guna. Hak tu biasanya haram. Sebab kuali tu dia nak goreng mi kita, boleh kita minta? Dia nak goreng mi dia boleh kau? Masa ni kita minta, haji mi goreng dua. Dua haji kata. dia bau daging. Daging empok tak apalah. Cang-cang-cang-cang-cang-cang pang tu biar api bau orang siap. Nah, gagi mari tu pula. Tokek. Nah, kuih tiaw tu, tokek sini. Nah, dia tak buah daging ke macam ayah haji. Dia buah daging je, kubah pendek. Dia tukar kuali. Kuali tu lah, sebab tu jadi haram. Kuali tadi dia masuk kita molek tak? Dia buah kakung, dia buah telur, dia buah daging. Pasal ayah haji dia tak boleh makan babi. Tak boleh makan. Lepas tu dah bagi gengnya pula, dia buah ke dia tukar kuali. Kuali tu sebab tu jadi capung dengan haji. Maka hukumnya berat lagi makan jenis kedak, jenis goreng masuk ini. Kalau jenis kuih ke jenis roti sekarang ni kilang dia biasanya kita boleh makan. Selagi tidak ada bukti dia bubuh benda yang haram. Kerana bekas pak dia kisah roti dia tu, dia tak boleh dah awak balik rumah guna awak masuk makanan ni pula. Awak bubuh dia. Tak lah. Tinggal di kilang tu. Hak digoreng, hak kotor-kotor rumah dia. Faham lagi? Sebab tu Nabi larang makan dalam berjana orang kafir, maksudnya yang selalu bertukar barang dalam. Barang halal, barang najis, barang halal, barang najis. Dalamnya Nabi kata, kalau mu nak makan, farsiluhu awwala. Mula-mula mu kena basuh dulu. Menunjukkan najis. Kotor. Basuh dulu. Kotor bukan ya cina tu. Kotor makanan dia kotor. Itu cerita dia. Soalan seluruhnya. Apa hukum saya dye rambut saya? Warna rambut yang mana? Bila kena air atau bila mandi jadi hilang semula warna itu di rambut. Bukan macam dye yang ada sekarang. Kalau letak kat rambut dia jadi kekal dan jadi tak sah mandi wajib. Macam yang saya bila basuh rambut dia akan hilang semula. Saya ni laki-laki. Di budak ni dia pakai sejenis warna dia buat atas kepala dia. Tapi bila mandi hilang dia. Ni bukan dye ni tepung gandum. Nah, dah ini mu mandi pun dah hilang 3 bulan baru dia hilang. Nah, jadi jawabnya selagi kita ni rambut tak berubah, maka tak boleh kita tukar warna rambut. Faham? Rambut kita hitam lagi, kita pergi celup. Sama ada celup hina hak zaman lama atau pesen baru dai yang halal pada syarak umpamanya. Tak kira walaupun dai tu jenis model, tapi benda tu bukan najis halal pada syarak. Nah, tak boleh. Dia kena rambut berubang dulu. Niat dia lah. Rambut berubang baru boleh kita sunat celup warna. Neh, supaya tidak nampak warna ubang. Neh. Jadi dai kita sama ada dai kita tahan lama, tahan sehari, mandi baru hilang, mandi tak hilang. Mu rambut hitam lagi mu tukar warna masuk dalam al-mughayyirat fi khalqillah, mengubah ciptaan Allah. Dah kalau ubang boleh dai tak bermula pasal Nabi suruh. Dan Nabi benar baru boleh. Faham? Soalan seterusnya. Kita kena bersyukur dan suka dengan kejadian Allah. Iaitu menjadikan manusia sebaik-baik kejadian. Dan kadang-kadang dengar juga ustaz kata, kita kena sedar diri kita ni hina sebab keluar daripada tempat yang hina, iaitu para ibu. Dah tu kira gana pula. Kan kena bersyukur sebab sebaik kejadian. Saya pening dah ni. Dia kata dia dengar orang ngajar manusia ni comelnya tuan buat. Kata Allah tu sebaik-baik kejadian. Cipta manusia tu molek. Punya ada ustaz lain kata kita ni kena sedar. Kita ni bukan molek sangat. Faham tak? Neh? Kerana kita ni hina. Jawabnya memang mu pening pasal mu tak faham. Kedua-dua ustaz ni betul belaka. Nah, yang kata manusia ni indah comel, Allah tu ahsanul khaliqi, memang betul. Dari segi penciptaan, boleh tak manusia cipta macam kita? Tak boleh cipta. Tengok anak kita dengan bear hak jual kedai anak atom. Sama hak telinga dia dengan telinga anak kita. Tak sama. Nah, macam sama boleh buat keras ketum. Mata tak sama. Rambut keras ketum dia. Nah, suara hak tu lagi anak kita macam-macam. Boleh nangis, boleh tepik, boleh berok, boleh kakak berok. Tak? Itu tak lama. Nisbah maknanya ciptaan, Allah yang lebih molek ciptaan. Tak sebab banding dengan ciptaan manusia. Nah, kalau sebuah banding. Tapi maksud, jangan, kita ni hina bukan tubuh badan kita tak molek. Maksudnya bila kita ni comel, Tuhan buat, kita terima dah hakikat. Jangan sombong. Jangan sombong. Kerana hak jani comel ni Tuhan yang buat, bukan kita buat. Nah, kalau kita buat dak comel. Neh, tapi dak Tuhan buat comel. Jadi jangan sombong. Jadi dua tu masa guna masa yang berlainan, tidak berlawan dah. Neh. Ayah kita ajar ke kita sebuah kereta kancil baru. Molek. Molek ada baru beli. Wajib aku terima kasih ke ayah. Wajib tak? Wajiblah berterima kasih. Nah, pasal molek dengan segenap. Oh, baik sungguh hati ayah molek yang beli kita kereta kancil. Tapi jangan sambung. Orang lain mesti. Faham ni? Nak banding. Mu nak lebih tak ambil mu kancil. Siapa tak kenal orang, apa tak tegur orang dah. Dulu pakai mutu tegur orang, ni baru boleh kacik. Apa tak tegur orang, muka catuk macam rimah tak berlaki. Tak? Ha, tak boleh lah pak tangga tu. Gitu juga ni. Kita nisbah ke umum, memang Tuhan ahsanul quality. Tapi nisbah diri kita pada hakikat tak usah sombong. Kerana kita nak sombong apa? Mari ikut tepat yang kini. Nah, hanya dua ni, dia tak berlawan. Kita yang silap faham. Nah, ha, tepat guna lain-lain. Soalan seterusnya. Apakah hukumnya jika kita bagi Al-Quran sebagai barang hantaran perkahwinan? Jawabnya sah. Jikalau maknanya diterima oleh pihak perempuan sebagai hantaran. Tetapi perlakuan ini bid'ah. Nah, sunnahnya kita berilah harta benda yang boleh dijual beli sebagai fitih dan syamah, perak dan sebagainya. Mengikut amalan Rasulullah SAW. Nah, jadi Rasulullah tak pernah lagi dia nikah bakal beri Quran saja. Nah, Rasulullah diberi harta. Wa atuhunna sadaqatihinna nihlah. Wajib kamu hai suami beri harta yang bernilai kepada isteri kamu sebagai mas kahwin. Dan dia kata ada berlaku zaman Nabi kan dia baca ayat Quran, betul. Tapi laki-laki ni dia papa kedana. Tak ada fitis kepen, lipah pun tak ada. Jadi Nabi kata dalam dia je aku ada ayat Quran yang dua tiga bagi ingat dalam hati. Ha, tak kena buat mas kahwin. Kita nak bakal ikut dia ambil Quran buat mas kahwin, tak kena. Ha, eh. Nah, jadi hak terbaik lakukan ala kufi Rasulillah uswatun hasanah. Contoh terbaik kalau mu nak ikut Rasulullah, betul tak? Hak kita nak ikut Rasulullah ni pada segenap hal. Nabi bukan saja dalam peperangan, dalam keamanan, dalam dakwah, dalam nikah pun kita ikut Rasulullah. Rasulullah nikah dia beri mas kahwin duit tak? Beri duit tak? Ha, kita beri duit je. Nampak tak? Ha, tapi kalau nak buat juga sok ni? Ha, tapi tak boleh. Jika seorang perempuan melahirkan anak secara pembedahan, adakah tempoh darah nipahnya sama dengan perempuan yang melahirkan anak secara normal? Jawabnya sama tak sama tengok. Kerana nipah ni darah yang keluar daripada hujung rahim kot kemaluan. Keluar dah kot kemaluan, kot farak. Dah keluar dah. Bakal keluar sekali kot tubik dalam perutnya saja. Maka tidak ada lagi nipah baginya. Neh? Ha. Kalau keluar lagi kot nipah, kot farak dia, selama mana keluar, selama itu lagi duduk di dalam nipah. Sama tak sama gitulah. Neh, ha, jadi kita nak tengok. Keluar kuat atas, dia memang jahit selalu. Kita tubik pula kuat ikut jahit ni. Ha, tak tubik dah. Neh, kalau dia jahit orang belah kan. Beranak belah tubik kuat atas. Nah, waktu tubik anak. Masa tu waktu tubik darah. Neh, darah terkandung dalam tu waktu tubik. Itulah darah lipah. Jadi waktu tu tak tubik dah, kuat kemarau tak ada lah. Ha, hukumnya susah dah lipah ni. Tapi kalau keluar pula kuat bawah ni, kuat parak, maka tunggu berhenti darah. Baru kering ni, Pak. Dia tak kira 40 hari 30, tapi kira berhenti daripada kemaluan, maka berhentilah ni, Pak. Paling lama 60 hari. Seorang makmum yang masuk berjemaah secara masbuk. Rakaat pertama bagi si makmum, tetapi dia tak sempat untuk habis baca ayat Al-Fatihah. Adakah dia boleh ikut imam rokok atau dia terpaksa habiskan baca Al-Fatihah? Yang dianggarkan sempat dihabiskan sebelum imam boleh tidur ke semayang, diharap mendapat penjelasan. Baik. Makmum masbuk. Masbuk ni maknanya dia mari masuk dalam sah, dia tak ada masa nak ambil baca Al-Fatihah. Selama mana imam di dalam diri. Nah, umpama dia mari tu imam, Qul huwallahu ahad. Dia pun tak kira, Allahu akbar. Tu imam, Allahu samad. Makmum tu down baca Al-Fatihah. Jawab. Kalau kita keadaan itu, kita down baca Al-Fatihah. Tak dah lah tak. Maka itulah panggil makmum masbukun. Masbukun. Alladhi subiqa. Orang yang ditinggalkan oleh orang lain. Orang lain siap lah kedah dia baru sapa. Itu makna masbuk. Nah. Jadi kalau kita gitu, kita masbuk. Kita pun baca lah sekadar yang kita boleh baca. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Tuk Imam. Lam yalid wa lam yulad. Ar-Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin kita. Tak makmum. Tu imam. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kita Ar-Rahmanir Rahim. Tu imam. Allahu Akbar. Kita wajib kena takbir selalu rokok. Faham lagi? Dah habis tu, tu imam tanggung. Pasal kita masbuk. Orang lambat. Dan orang yang mari sama dengan imam, berhabis Fatihah. Orang yang mari lewat, udah je. Kalau tak imam rokok, rokoklah. Walaupun tak dang baca Fatihah. Nah? Ha. Soalan seterusnya, makmum dapat angkat takbir tamu sama imam semasa jemaah dan terus baca doa iftitah. Tapi dah sempat baca Fatihah atau hanya dapat baca sebahagian saja sedangkan imam telah pun mula rokok. Adakah makmum perlu turut serta rokok tapi baca Fatihah atau menghentikan bacaan Fatihah dan terus rokok? Baik, makmum ni dia baca Allahu Akbar Kabira walhamdulillahi kathira. Lepas tu baca Fatihah tak? Baca Fatihah baru maliki yaumiddin tu imam rokok Allahu Akbar. Pun gitu juga tengok kadang makmum ni orang yang masbuk maka bacalah Fatihah sampai habis. Orang yang muafiq baca Fatihah sampai habis. Tapi kadang makmum ni masbuk, patut orang masbuk mari lewat dah, tak payah baca doa iftitah. Lepas takbir terus bismillah faham lagi. Nah, tetapi ni pergi baca pula doa iftitah. Nah. Maka orang duk ngaji-ngaji semua sama-sama ni, kalau dia terima rokok, dia kena ganti masa baca doa iftitah harap. Itu pendapat yang muktamad. Nah, ada satu kaum dhaif dalam mazhab Syafi'i. Walaupun dia baca doa iftitah baru bismillahirrahmanirrahim terima rokok, dia boleh rokok selalu. Nah, jadi kita orang kampung boleh beramal. Ha, mudah bagi kita. Hak fatwa hak tadi ya, kena ganti balik kalau mana dia baca hak sunat tadi. Kerana dia masbuk, dia baca hak sunat. Kita nak terang panjang ni, takut budak-budak baru nak masuk dengar ni, jadi tak tahu benda. Bingung nak tahu mana polok gini. Dah. Ha, jadi faham-faham gini sudah. Kita mari, kita patutnya tak payah baca kalau mari lewat, terus bismillah baca Fatihah. Nah, ingat tu eh? Kalau kita mari lewat, kita imam semayan dah, nak rokok dah, terus takbir dan baca bismillah. Dapat mana-mana macam Fatihah, sekadar tu. Tak imam rokok-rokok. Ingat tu? Eh? Ha. Adakah puasa qada, puasa sunat, Isnin kami, puasa nazar dan puasa sunat 6 boleh digabungkan menjadi satu hari puasa dengan berpuasa dengannya? Baik. Berpuasa dengan apa ni? Puasa qada, puasa sunat, Isnin kami, nazar, puasa sunat 6 boleh gabung menjadi satu hari berpuasa. Ha, gini. Dia kata kalau kita buat segala-galanya, esok kita nak puasa tapi kita niat banyak. Saja aku puasa esok hari, puasa 6, gabung puasa Senin, gabung puasa Nazar, gabung puasa Qada. Tak boleh. Ha, tak boleh. Yang bolehnya dua sahaja. Neh? Esok kita nak Qada semayang. Neh? Tapi nak niat puasa Syawal tak. Ha, tu ada ulama kata boleh. Nah, ada ulama. Tapi nak gabung sampai habis puasa buat pakai sari je. Ramai. Neh? Ha, tu tak boleh. Tak ada ulama kata pakai serumus sekali nak gabung buat se. Tak boleh tu. Neh? Ha, tapi kalau Senin kami kita nak niat qada boleh. Kita nak puasa qada tapi kita nak qada hari Senin dengan kami sebab nak dapat niat puasa sunat Senin kami tu. Jadi boleh waktu ulama kata. Neh? Ha. Tanah saka arwah mak di kampung kami sebelah tanah masjid. Pihak ajak di masjid sepakat di kalangan mereka untuk mohon sebahagian tanah arwah mak kami untuk diwakafkan kepada pihak masjid bagi tujuan pemusnahan masjid tanpa maklumkan kepada kami terlebih dulu. Dan kalangan kawasan tanah dicadangkan telah pun siap dan diajukan ke Majlis Agama Islam daerah. Kami rasa terkejut bila pihak ajak di masjid minta kami hadir pejabat Majlis Agama Islam daerah untuk menandatangani surat persetujuan diwakafkan. Adakah kami perlu meneruskan urusan ini apabila cadangan ini dilahirkan oleh mereka? Baik. Dia kata pihak masjid cadangkan pada pihak pejabat agama nak wakafkan tanah ini. Tanah kita. Eh, bukan tanah dia, tanah kita. Bukan ajak masjid punya tanah, tanah kita. Nah, kemudian pejabat agama pun panggil kita, suruh sign nak wakaf ke dok. Jawabnya, kalau kita tak sign, tak boleh nak wakaf. Tanah kita. Faham lagi? Dia tak boleh orang lain beri sign tanah kita, tak boleh. Kalau ada tu negara perompak. Nah, asalnya kita sign. Jadi masalahnya ni nak buat masjid. Jadi kita fikir sendiri ya, hak kita. Kita nak tak buat masjid tu. Kita nak tak tanah kita sikit tu wakaf buat masjid. Kita bincang lah kita para waris tu. Nah, arwah mak tak ada dah. Kalau kita rasa bagus, kita ada dah tanah, ada dah harta sikit-sikit, Hak ni buat bukan nak beri selama. Biarlah kita saing, biar jadi tanah wakaf masjid. Nah, ha, boleh pahala mak kita duduklah kubur senang dia. Nah, ha, jadi fikir. Tapi kalau kita rasa kalau kita wakaf kat tanah ni kita pergi saing, tak ada tanah kita, kita bukan apa senang. Ha, tak ada apa-apa lah. Tak saing pasal tanah ni kita nak duduk atau nak jual. Tak ada fikir ingat ni. Nah, ha, tu orang masjid tak ada kata apa. Nah, ha, jadi fikir. Hak mana yang terbaik? Apakah yang masih boleh dilakukan walaupun umur sekarang seorang itu telah apakah akikah masih boleh dibuat walaupun umur seorang itu telah melebihi tahap balik? Jawabnya kalau umur kita 160 pun masih boleh lagi akikah. Cuma sunat akikah pada waktu umur 7 hari. Faham lagi? Masa kita baru lahir. Nama baby lagi. Nah, ini nama tak okey dah. Baru nak mengekor. Tapi hukumnya harus lagi. Nah, bukan kata tak boleh. Bagaimana cara terbaik untuk bayar fidyah puasa yang tinggal di ibu bapa kami yang telah meninggal dunia? Cara bila ibu bapa kita ada usang hutang puasa, katakan sekali mak kita hutang puasa dah. Caranya ada dua cara. Yang pertama kita bayar satu cupok makanan bagi orang miskin, niat bayar sebagai fidyah mak kita itu. Yang kedua kita tak mau keluar fidyah, kita sendiri puasa ganti untuk ganti hak mak kita tu. Hukumnya boleh. Mak kita mati dah, kita tolong puasa ganti. Yang tak bolehnya kita tolong semayang ganti hak orang mati dah, tu tak boleh. Puasa boleh, haji boleh. Kan ni ada datang hadis. Faham? Semayang dia tak boleh. Ha. Tapi bila kita semayang kita puasa dah untuk mak kita, mak kita tinggal 6 hari, kita pun tolong bayar 6 hari. Ha, tak payah keluar fidyah dah. Tapi kalau kita malas nak puasa, kita keluar fidyah, tak payah puasa. Salah satu, ya. Seorang musafir solat jemaah sama imam terpatang yang melakukan semayang 4 rakaat untuk solat zuhur. Setelah itu musafir akan solat secara jamak qasar itu 2 rakaat secara sendirian atau berjemaah dengan musafir yang lain. Sekiranya boleh adakan niat solat zuhur itu perlu disertakan solat jamak asar? Sila jelaskan. Baik. Dia bererti semayang di satu masjid atau surau. Musafir balik daripada Perak. Bererti tengah jalan, ya. So imam semayang 4 rakaat katakan semayang zuhur. Contohlah. Maka kita boleh semayang situ. Caranya kita niat semayang zuhur jamak dengan asar. Harap. So imam semayang zuhur tu wakaf pun tu. Kita musafir singgah berhenti naik niat semayang zuhur jamak takdir dengan asar. Faham ni? Tapi jangan buat 2 rakaat dah sah. Ni buat 4 rakaat zuhur. Ne? Habis 4 rakaat tu imam salam kita salam. Tapi kita jangan wirik. Tu imam wirik tak dengan set-set dia. Kita bangun semayang asar pula. Niat semayang jamak dengan zuhur dan qasar boleh. Asal kita seorang boleh qasar. Nampak lagi? Ha, tak apa tu. Soalan seterusnya. Dosa kedok kalau ambil video orang mati. Niat kalau rasa rindu ke arwah boleh tengok video tu. Di samping setegah bacaan. Kalau video-video yang dia ambil masa arwah masih hidup, tak apa kalau simpan awak kenangan. Ha. Dia kata masa ayah dia mati, dia ambil gambar mayat ayah dia, ambil ini video. Jawabnya walaupun tidak ada nas yang melarang, tetapi perkara itu tidak baik. Nah, tak comel perbuatan. Ayah kita mati lagi, ambil muka ayah kita. Nah, jadi yang kata hak-hak comel sikit, hak kita ambil gambar ayah kita masih hidup. Mati lah, kita tengok boleh. Ya? Nah, masa ayah kita hidup, ayah kita duduk dapur, duduk luar, duduk cakap gitu gini. Nah, jadi kita rindu tengok-tengok ni, gambar tak kini, pakat tengok belakang anak cucu, ambil tahan kira. Ni tak pergi mati dia ambil gambar. Nah, jadi walaupun tak ada nah yang kata haram, tapi tak apa jamin orang mati kita giwak gitu. Nah, mereka ada maslahat untuk orang ramai. Nah, mayat pejuang, mayat mujahidin itu lain nak tunjuk pada dunia. Biar ada semangat orang berkabar-kabar untuk membela Islam. Nah, ni untuk kenangan saja tak apa jamin. Nah, baik pergi ziarah kubur, kenangan. Sebagaimana yang diperintah oleh Nabi SAW. Boleh tak kita buat tahlil arwah dan tazkiyah orang mati? Apakah ia daripada Nabi atau ulama? Jawabnya, boleh. Tidak ada salah. Ne? Dan cerita bahasa mondok, kerana ini kerana khilafiyah. Ne? Boleh kita buat tahlil. Yang tak bolehnya, kita buat tahlil ikut orang. Orang tahlil, kita tahlil. Tak tahu ke benda. Yang kedua, kita buat tahlil itu, kita tak berasa inilah perintah Rasulullah. Sedangkan ini pandangan ulama saja. Bukan Nabi suruh buat pun. Tapi nak buat tak salah, tapi kena pada gaya. Jangan kita ikut adab. Apa? Dia orang buat lah ke, kena buat adab. Ha, tu dak betul. Kemudian kita tetap pula kena buat 7 hari ke, 40 hari ke, termuti ke. Ha, tu dak betul lah ke. Tak ada nah lah ke. Faham? Tapi nak buat, kita rasa kita ada duit, nak panggil orang makan sikit-sikit, niat tekau pada arwah ayah, baca-baca Quran, hukumnya boleh. Eh? Ha, siapa kata boleh? Ulama kata. Yang tak bolehnya bila berlaku kematian, mesti kena ratik malam ni selalu. Kena panggil orang, kena ganti. Ah, tu dak betul. Faham tak? Ah, tu dak betul. Tapi kalau kita rasa kita nak panggil orang, nak bagi rumah kita kupu baca Quran, nak tolong-tolong doa untuk semati, lepas tu kita nak pergi makan je, nak jamu sikit, mari lelok, hukumnya boleh. Neh, ha, dah sampai pahalanya kepada si mati. Yang kata gini Syekh Atiyah Saqar. Nah, dalam kitab dia Ahsanil Kalam, juzuk yang pertama muka akhir sekali. Neh, muka akhir sekali. Neh, Syekh Atiyah Saqar ni dia mufti Universiti Al-Azhar. Neh, ha, bukan mufti Perak, mufti Al-Azhar. Neh, ha. Talqin sunat pada dua mazhab, iaitu mazhab Syafi'i dan sebelah satu kau dalam mazhab Maliki. Dua mazhab lagi tak sunat. Faham tak? Ha, jadi dari nak marah kan? Neh. Ha. Siapa nak buat ada pandangan ulama. Neh, yang haram benda lain bukan talqin. Yang haram puja nama ekor atas kubur. Meleh ayam putih atas kubur minta tunjuk nombor. Ha, tu hak memang haram, hak patut benda kemungkaran. Neh. Ha. Ustaz, kita orang ni dulu jahil. Main bola seluar pendek. Semayang seminggu sekali. Siapa buluk ni? Kadang-kadang dah semayang terus. Pergi saja lepak kat masjid. Suka main nombor ekor. Dan banyak lagi. Tapi sejak dengar ceramah ustaz, sekarang dah banyak berubah. Dapat membaca mana yang baik, mana yang buruk. Terima kasih. Nanti terima ganjaran. Teruskan dakwah. Dah mana soalan? Tak ada soalan. Saya mempunyai seorang kawan yang baru berjinak dengan agama. Dia suka kutuk dan pelekehkan kawan yang lain yang masih cetek dengan ilmu agama. Saya pernah nasihat dia agar jangan cepat hukum orang, tapi saya pula disembuhnya. Sebenarnya dia ni dulu pun teruk juga, tapi sejak dengar ceramah ustaz sekarang sudah ada perubahan. Dah mana soalan? Ha. Jadi kalau kita ni, tak sahaja kita baru dengar, kita duduk jadi ulama' lah pun, tak perlulah kita merendah-rendah orang. Melainkan dalam makam taklim boleh. Makam taklim ni, ha, makam ngajar, makam ceramah. Ha, ni boleh. Ha, dia dah sensor, makam ceramah. Makam taklim ni nak memberi ingat. Tak? Ha, kalau berharapan dengan masyarakat, lain lah. Ne? Ha, tak boleh nak ambur lebih kurang gitu. Tak? Ha. Kita baru lagi dapat nak maknanya hidayah daripada Allah, kita rasa cepat sangat, hebat sangat, akhirnya Tuhan tarik balik nikmat. Lepas tu yang beri nikmat ingat. Nah, kita ikat dengan tali syukur. Aku jadi baik ni bukan hebat aku, kerana Tuhan pilih aku. Nah, Tuhan pilih aku. Jadi mudah-mudahan kawan-kawan aku ni nak jadi baik macam aku pun tak. Jangan kita mudah sangat nak memperlekehkan orang. Ramai-ramai kita jumpa. Nah, baru mengaji tahun 2, orang lain serba tak pakai belaka dah. Sekarang ni balik asas mula. Nah, Tuhan tarik balik. Jadi balik atas pula. Tak kekal pun tak ada. Nah, saya ketika umur 12 tahun diguna oleh abang tiri saya untuk memuah nafsu. Allah naknya ke dia. Umur 12 tahun abang tiri ya. Ni guna adik tiri. Sehinggalah saya umur 14 tahun, dia ketika itu 25 tahun. Ketika itu saya tak tahu agama. Saya rasa seperti suka-suka. Apakah hukumnya? Jadi kalau budak-budak tak tahu dipergunakan dengan oleh orang, oleh abang ni untuk memuaskan nafsu, memang tak tahu ke benda. Budak-budak, neh. Mungkin dia ni tidak berdosa, neh. Yang berdosa abang dia ni, neh. 25 tahun, patutnya jaga dah adik, neh. Tapi ini perkara biasa dalam masyarakat, neh. Macam-macam, pok dara, rogu, anak dara. Nah, hari tu dua orang kena takak. Toki dengan pok saudara, kena takak. Sebab apa? Rogu cucu. Faham? Ayah rogu anak, toki tukar pegangan cucu, takut lari. Dua-dua kena di. Melayu mereka. Ha, tak? Dia kata Melayu haprak ni. Berat menandang sungguh. Nah, kambing tak rogu cucu. Faham tak? Bodoh ada kambing ni. Dan lepas itu saya tinggal abang tiri saya kerana ikut ayah saya selama 4 tahun. Dan saya balik semula. Saya ketika itu 18 tahun. Dia guna saya pula. 18 tahun ni. Ya. Mujur kedik dah ni. Ketika itu saya tahu agama dah. Dan saya lawang dia. Tetapi kecundang juga. Puan lawang orang lelaki. Memang kalau. Nah. Ha. Lepas itu pada itu dia kahwin dengan saya. Alhamdulillah kahwin. Dia boleh kahwin adik-adik tiri. Lepas dia buat rosak dia pergi kahwin. Ha. Mujur baru. Bila menikah dia tak bayar mas kahwin. sehinggalah anak saya 5. Sehinggalah dia sekarang sudah mati. Mati dia lelaki. Tak ada. Dah bayar mas kahwin ni peristiwa hitam. Dah jadi gitulah. Mas kahwin ni bukan syarat nikah, bukan rukun nikah. Dia harta yang wajib diberi oleh suami kepada isteri. Kalau kita tak halal, maka lekat hutang sampai mati. Kalau kita tak halal, sampai ke kiamat dia kena bayar balik dengan pahala dia. Pahala. Kalau dia tak ada pahala memang jenis jahat, maka dosa isteri dia akan pikul di akhirat. Kerana hutang mas kahwin tidak lupus dengan kematian. Suami hutang RM10 mas kahwin, wajib bayar sebelum mati. Kalau tidak, tak sah bagi saka kerana mas kahwin tak bayar habis. Mana-mana orang suami yang tak bayar dengan hak jelas mas kahwin yang dia hutang pada isterinya, kemudian dia bagi saka bila dia mati, maka tak sah pembahagian tersebut. Faham lagi? Dia kait dengan saka. Jangan main mas kahwin. Haram kalau orang lelaki tengok drama, konsert dalam TV sebab artis perempuan dedah arak. Dan kalau perempuan tak apa, tengok drama dan konsert. Sebab orang puan pandai menjawab, saya tak apa tengok sebab orang perempuan yang menyanyi. Dia kata. Dia kata, kalau kita orang lelaki memang haram tengok orang puan duduk joget dalam TV. Nah, pasal kita lelaki. Orang patut dia tegur orang puan, dari tengok orang joget. Tak kata tak boleh. Orang puan jawab, tak apa. Pasal puan sama puan tak apa tengok. Mereka lelaki dari tengok. Baik. Orang perempuan boleh tengok orang perempuan. Memang boleh lah. Tak rambut penyanyi, gaya penyanyi pasal dia sama puan. Tetapi cerita tu siri maksiat. Majlis tu majlis yang dilaknat oleh Allah. Jadi tak boleh kita tengok. Faham tak? Ustaz, kat taman perumahan saya ada satu pertubuhan haram. Iaitu persatuan isteri-isteri mengumpat semasa. Ha, boleh tak? Ha, orang ni. Nah. Modus operandi dia orang adalah mengumpat seumpat-umpatnya hingga lengohkan. Waktu operasi bermula 5 petang sampai terbenam matahari. Biasanya mereka akan bergerak secara berkumpulan. Sungguh jahat dan zalim operasi dia orang ini. Di mana mangsa upatan akan diumpat dan dicela tanpa belah kasihan. Salah seorang ahli tegar dia orang adalah isteri saya sendiri. Bini dia ahli satuan. Lokasi persidangan mereka kerap dilakukan di gerai depan rumah saya. Jadi apakah hukum jika saya bakar saja lokasi markas persidangan mereka bagi mengelakkan bilangan ahli mereka menjadi semakin ramai? Sebab gerai itu saya yang buat dulu. Baik. Jadi dia buat satu gerai. Nah, gerai tu cek-cek puan duduk ngupak tata. Jadi dia nak pergi bakar, dah tak sabar. Dah benda boleh beri manfaat yang lain. Nasihatlah. Dah, ambil nasihat. Dah, nasihat tak salah ngupak apa semua. Pasang kecek, ada tak ke gerai tu pasang. Semain kamu ke apa ke bak ngupak. Dah, mungkin mana? Oh ini. Orang sindir kita dah tu, kita duduk lupak ni. Lama-lama je ha, yang nak bakar saja. Takut larat bahan rumah mu api licin lagi. Nah, kalau tak jadi ke ubur kasek, bom dia lain. Nah, ubur terbuang ke, menyengat. Nah, lembu kata ke. Nah, jadi tak jadi lah. Macam-macam ingat ke persatuan dia ni. Persatuan ni mana-mana ada. Kerana banyak persatuan ni memang orang puan ni Tuhan buat dia kekurangan. Taki tak gok, tangan tak gok. Nah. Dia muluk si gagok. Nah, muluk si. Suami tangan gagok, kaki gagok, keting gagok. Kalau terhadap itu, cof itu. Nah, itu suami. Tuhan buat orang puan isteri muluk saja gagok. Hak lain dah buat cetak mereka. Tapi walaupun muluk saja gagok, semua suami nakut haid mereka. Jadi takut ke bini mereka. Nah, siapa sini berani dengan bini dia? Kak Angang. Ada nakut lagi. Kalau tak berani, kita seorang. Jadi tak sah ngupak lah. Nah, baiklah kita bincang benda lain. Ha kuih, ha apa tak. Ha dunia tak pedang. Kalau tak mau cerita ha akhirat. Yang ngupak ni tak boleh. Makan daging saudara. Kalau tak mari, kena kutuk. Ini nyaknya dia. Nah, dia orang ngupak ni. Kalau dia tengah ngupak sedap, kita mari. Dia kejut. Dia settle. Dia orang ngupak lah. Ingat ada lah kita mari, kejut, ngupak. Sebab dia takut. Yang kedua, isteri saya berani sungguh ketek duit saya. Berat bini mu ni. Mu kedekut ke? Bila saya dapat detek yang dia curi duit saya, dia akan pasang BCD ustaz. Berkenaan isteri boleh ambil duit suami. Dah dengan muka mu. Bila kalau suami kedekut, mu kedekut ke? Dan dia curi gini lah. Untuk membeli barang-barang keperluan. Bila dia akan pasang BCD tu kuat-kuat depan saya, sambil tersenyum sengih kepada saya, padahal saya dah bagi duit elang bulanan, tapi dia setiap bulan macam mana ni nak bagi isteri saya dengar cakap saya. Orang perempuan memang liar dengan duit dia. Dia kata beri dah BCD, tapi isteri dia curi juga. Bila dia marah isteri dia curi, dia ambil CD kecil pasang. Bak perempuan boleh curi duit suami bila suami tu dekuk. Jawab ni kita rasa betul rupamu, rupamu. Mu kedekuk kau. Nah, beri-beri dah tapi tak cukup. Jadi tak cukup memang boleh ambil. Neh. Tapi kalau betul lah kita bagi dah pasti dia curi juga, biarlah. Bini kita kan, kau kan lain. Nah, takkan kita nak buat macam orang curi pula, katok kepala apa semua. Nah, bini kita. Neh. Jadi kita beri-beri dah. Dia curi pula, dia curi balik. Jangan bayar apa. Hiduplah rumah kita. Nah. Ataupun kalau itu, jangan beri dia peluang untuk mencuri. Nah, bawa. Kita nak berok, nak kecil, buat masuk. Teleng, tabung, buat pergi belakang. Nah. Ada jalan kacau, bawa jalan kacau. Masuklah jambat. Jadi tak boleh curi. Ni main kita lock ngata gitu. Tapi rupang kalau gitulah. Nah, memanglah. Kalau kita beri dah pun, dia tak cukup. Dia ambil lagi. Kita nak turun mandi, dia terbang. Mesti 50. Nak beli tin yang kita 50. Dia turun mandi, dia celup, bahan 10. Barang pacik. Nah, kat kita sakit perut nak berok. 15, bahan 10. Betul-betul kan 70. Nah, tak usah marahlah. Jenis rupang ni memang jenis pencuri. Nah. Ada juga orang lelaki yang mempunyai dua nafsu, iaitu pada perempuan dan pada kaum sejenis. Sebab pernah dengar cerita. Kalau yang nama biasa, ada senafsu saja. Jadi dia rajin dengar cerita ada ke orang lelaki. Dia minat rupang, minat juga ke orang lelaki. Tak mana soalan? Nak kabur tu tak payah kabur gitu. Nah. Sebelum solat saya dah berkoma. Memang confirm dah rasa tak ada dah makanan lekat sebelah gigi. Tapi bila solat ada makanan sikit rasa dalam mulut. Agaknya sisi makanan yang terlekat di gigi. Jadi saya harus buat macam mana? Telah ke sisi tu sikit je dah banyak? Ke kena kemang? Hingga tunggu selesai solat. Betul ke batal tak solat kalau saya telan? Kerana saya kadang-kadang solat di masjid jadi tak ada beru gigi nak berus selepas makan. Hidup di masjid, makan di masjid, lepas tu tak ada beru gigi. Nah, lepas tu nak semayang, ada makanan celur ni. Bila ada makanan celur gigi dalam semayang, dia kata boleh telan. Neh? Sebab duduklah mulut. Ke kena kehek? Jawabnya, kalau kita yang sebaik-baiknya kita ludah. Neh? Nasi tu kita ludah dalam kocek kita, tak apa. Kalau kita layan masjid, ada ludah tak atas haram. Neh? Dalam kocek. Orang dulu-dulu atas baju. Kalau NGO dia ada benda, dia ludah di baju. NGO bukan lagi. Haa tak? Tapi kalau kita semayang atas tanah, sunat kita sudah belah kiri. Neh? Kita semayang atas tanah, tapi patah kita dalam hutang tak? Ada nasi tu dah belah kiri. Buat gitu. Nah, tapi atas surat tangan buat atas tu gitu. Bang atas muka dia kek-kek tak apa. Neh? Tak? Tak boleh. Jadi dalam semayang, ludah dalam ni. Atau ambil sapu tangan, ludah dalam tisu dalam sapu tangan. Bu balik dalam kocek. Bukan tiku. Nasi. Tak ada masalah. Dia kata nak telang. Nak telang, batal semayang. Neh? Melainkan dia telang dua kali. Maka tak batal semayang dia. Neh? Turut? Dia telang dua kali, tak batal semayang. Neh, kalau kita semayang, kita telang sekali, batal semayang kita. Neh? Kita semayang, kita ada nasi, kita telang. Bila telang, batal. Lepas tu telang pula, batal. Dah batal, dah batal dah. Bang tanya ni. Jangan marah, gurau. Adakah diterima ibadat saya jika ibadat saya dilakukan bukan kerana Allah tapi kerana takutkan azabnya? Ya, diterima. Yang tak bolehnya kerana dunia. Niat saya kerana nak piti. Kerana semua orang kata bagus. Semua orang kata pandai, tak boleh. Tapi kalau kita nak kerana, kerana Allah, kerana syurga, kerana takut neraka, kerana takut azab, itu tak apa. Yang paling tinggi sekali, lillahi rabbil alamin. Kerana Allah semata-mata. Faham? Yang kata tak sok dan yang kata tak boleh tu, tak ikhlas lagi, itu makam tasawuf. Dalam syariat, dia kira ikhlas dah. Faham tak? Jangan ambil cerita makam tasawuf, masuk dalam makam syariat. Jadi peling orang. Nah? Yang kata niat mesti kerana Allah. Kalau kerana syurga, tak boleh. Kalau kerana bidadari, tak boleh. Kerana pahala, tak boleh. Itu makam tasawuf. Faham? Bukan makam syariat, makam hakikat. Makam syariat ni, dikira ikhlas dah. Nah? Jangan kita... Jika jangan kita niat nak kepada dunia, baru dipanggil riak situ. Ne? Adakah apakah maksud hujjatul Islam? Macam kita dengar Imam Ghazali, hujjatul Islam. Maksudnya ulama ini dapat taraf hujjatul Islam, ialah Islam ini menjadikan dia sebagai sandaran di dalam mempertahankan agama. Sehingga mana orang kafir tidak berani bertentang dengan orang Islam kerana adanya dia. Kerana fatwa-fatwa dia. Kerana pandangan-pandangan dia. Sehingga kalau habis orang-orang yang nak menentang agama Islam. Dia panggil orang ni hujjatul Islam. Dia jadi hujah bagi agama Islam. Tinggi yang makam. Bolehkah saya paksa diri saya untuk melakukan ibadat sunat supaya ia menjadi serasi dan sedaging dengan saya? Adakah ia dikira mendapat pahala memaksa diri melakukan ibadat? Jawabnya tak boleh. Kerana pernah seorang sahabat, dia nak paksa diri dia. Nah, menebeng-nebeng dalam ibadat sunat, Nabi larang. Nabi kata, aku lebih demu ni. Tapi aku semayang atik, aku berjalan atik, aku makan atik, puasa atik. Nah, aku bersukuria atik, aku beribadah atik, tak boleh buat paksa lagu ni, tak boleh. Faham? Lebih-lebih daripada para Nabi, tak boleh pula. Nah, jadi dalam keadaan biasa sudah. Jangan memaksa-maksa. Nah, saya ada sesama ketika solat ingus dah keluar ingus daripada hidung. Saya nak seduk ingus supaya masuk semula. Dah seduk kan? Ke dalam hidung. Tapi tak dapat sebab hidung pulak zumbat. Pulak dah. Jadi ingus meleleh sampai ke mulut. Macam mana Ustaz? Adakah harus saya keluar daripada solat untuk kesat ingus? Ke tak apa boleh kesat dalam semayang? Batal tak semayang saya? Jawabnya boleh kesat di dalam semayang. Neh? Dalam semayang ni bosan kata nak kesat ingus, nak kata ular pun boleh. Neh, yang Nabi kata bila kita tengah semayang, mari ular yang berbisa, sunat kita katok dalam semayang. Hapuk, kapuk, boleh katok di dalam semayang. Jadi ni kisah ingung dia ingat. Nah. Ada pihak mengatakan duit pertaruhan dalam politik adalah judi. Bolehkah Ustaz huraikan? Jawabnya bukan judi. Orang yang kata judi ni orang ni tak belajar ilmu fiqh. Faham tak? Jadi kalau kita tak tahu ilmu fiqh, jangan cakap bab fiqh. Nah, gigi kata judi. Nah, sebab apa dipanggil wang pertaruhan? Judi ni gini. Masing-masing peserta mengeluarkan wang dan wang itu dijadikan rebutan. Dan ni kalau orang yang menang pilihan raya ni, dia dapat lah duit tu. Dapat tak? Tak lah. Tak dapat bukan judi. Faham tak? Duit tu nak buat bayar. Untuk bayar kegunaan-kegunaan tertentu. Nah, jadi judi ni kita buat keluar duit. Pasukan anak berawal wang kita, ada 4 pasukan. Bayar 100 belaka. Eh? Bayar 100, 4 pasukan, RM400 ada. Siapa menang, faham 400 ni. Itu baru judi. Faham lagi? Ini bukan judi. Bukan buat pertaruhan. Bukan pertaruhan judi tu. Dia buat buang tu supaya orang tak buang mandai-mandai saja-saja nak masuk attack. Jadi, tak jadi kerjaan. Kalau dia buat free, semua orang masuk. Masuk attack, dadah. Calon je 14,000 orang. Jadi, kurus hari lebih negara. Nah, di akhir khutbah Jumaat terdapat doa. Adakah menadah tangan semasa doa tersebut adalah bid'ah dan mengaminkannya adalah bid'ah dalalah? Jawabnya, sunat kita tadah tangan ketika imam membaca doa di dalam khutbah yang terakhir, khutbah yang kedua. Ustaz-ustaz yang kata bid'ah dalalah tu ustaz tu bodoh. Faham tak? Kenapa kita kata bodoh? Kerana ulama betul-betul kata orang tu adalah orang yang juhadah, orang jahil. Orang tu tak faham dengan syariat. Kita ajuk saja. Faham tak ni? Nah. Kita tanya sendiri dengan seorang mufti daripada Jordan. Nah. Dengan internet lah kita tanya, dengan email. Nah, dia kata ini adalah pendapat orang-orang yang jahil, tidak belajar agama. Nah, dia kata kalau kita nadah tangan, Nah, tu imam tok Fatih kata Allah maghfir lil muslimin wal muslimat. Kita duduk bawah amin, amin. Dia kata ni bid'ah dalalah. Nah, ini ada pandangan-pandangan Wahabiah. Puak-puak Wahabi yang tidak harus kita pakai, tidak harus kita masuk selit di dalam masyarakat. Pandangan-pandangan yang terlampau taksub sampai dah tahu benda memecah belahkan masyarakat. Nah, jadi kita balik ikut pada ulama-ulama yang rendah diri. Ulama-ulama yang rendah diri inilah yang ya, yang biasanya mereka ini takut kepada Allah. Nah, ha, jadi tak ada masalah. Perkara tak ada tangan masa khatib ni balah lama dah. Di Fatani tu dibuat munazarah, satu perdebatan antara kaum Wahabi dengan ulama-ulama mazhab apa. Nah, kalah semua dah. Nah, pandangan-pandangan Wahabi ni hukumnya bila kabur ke orang awam dia orang kata dia betul. Bila berhadapan dengan ulama mereka tembol lagi habis. Tak kuat hujah rupanya. Nah, ha. Jadi hukumnya kita nak tak ada tangan pun boleh, tak mau tak ada tangan pun boleh. Nampak? Ha? Kerana ulama-ulama kata ini adalah kias. Mereka ni puak-puak ni nak tolak kias. Bila tolak kias, maka hukumnya punah jalan ambil agama. Kita pergi mana-mana masjid, kita tuk guru kita, dia akan tulis. Islam itu adalah Quran, hadis, ijma' dan kias. Faham tak? Ha. Apakah hukum beli insurans nyawa? Jawabnya, kalau mengikut kaedah yang bukan islami, hukumnya haram. Tapi kalau mengikut kaedah yang islami, hukumnya makruh. Bab makruh sebab kadang-kadang boleh membawa kepada kita yakin dengan duit. Oh, sendang dah aku apa semua, jadi syirik pula. Kaedah tu islami dah. Kaedah tu Islam dah. Tapi kita kata, ah, tak susah dah nak aku. Kalau aku ada gitu gini, masih bila-bila. Pasal apa? Kita duduk rasa yakin dengan duit yang ada dalam insurans. Akhirnya, hilang Allah. Pergantungan pada Allah, tak ada. Sebab tu tak apa camir. Insurans-insurans seperti ini. Faham tak? Tak apa camir. Nah? Ha. Batal ke tak solat kalau telang air liu? Takkan nak kehek? Dah buat apa ni? Tak boleh kehek? Boleh. Dah telang, tak batal. Dia yang kata kehek air liu ni yang ada benda lain. Tak boleh nak telang, ada nasi. Telang batal. Kalau tak ada nasi, air liu saja telang. Tak ada apa. Tak ada takbir tu telang dah. Tak ada apa. Nah? Ha. Ilmu hitam termasuk dalam perkara yang batalkan iman tak? Ya, dia masuk dalam perkara syirik. Neh, ha, percaya kepada ulu balang, jin dan sebagainya boleh beri manfaat. Ini semua syirik belaka. Ada orang kata onani boleh sebab nak elok daripada penzina. Tapi setahu saya onani haram. Jawabnya hukum onani adalah haram. Neh, tak boleh. Ha. Tak apa nak guna haiwan untuk tujuan kajian seperti eksperimen pembedahan. Ya, dibenarkan. Melainkan haiwan-haiwan yang dihormati syarak tak boleh. Iaitu boleh buat haiwan-haiwan yang sunat dibunuh. Nampak lagi? Neh, dia dalam haiwan ni ada haiwan sunat dibunuh, haiwan yang haram bunuh. Di antara haiwan yang haram bunuh, katok. Ha, jadi katok dah boleh buat belah katok di makmal-makmal tak boleh. Dalam Islam, ulama' larang. Binatang yang sunat bunuh. Nah, ha, seperti maknanya binatang-binatang sunat bunuh pun lagi. Binatang yang menggigit orang dan sebagainya. Ha, boleh lah. Ha? Nah, ha, ular dan sebagainya. Soalan seterusnya. Apakah hukum pertandingan tinju gusti dan tomoy yang biasa diadakan? Baik. Jikalau maknanya mencederakan, nah, pada adatnya hukumnya adalah haram. Sebab tu dalam tinju mesti pakai sarung ni, pelindung muka ni. Nah, eh, kerana mencederakan, walaupun dalam latihan memang jenis mencederakan, maka tidak dibenarkan permainan seperti itu. Nah, begitu juga gusti dan sebagainya. Tapi ada adatnya bukan mencederakan, tapi hari tu tercedera. Tidak apa, macam main bola. Bukan main bola jenis sepak orang, tapi itu tersepak orang. Baru boleh pemenang seperti itu. Tapi kalau jenis memang sepak orang, nak suruh cedera, maka tak boleh daripada awal lagi. Neh? Ha. Apa hukum orang Cina dalam ceramah dibaca ayat Quran dan hadis? Sekarang ini kecoh pasal kek ini. Ulama' kena tegur ke? Jawabnya tidak boleh kita halang orang kafir membaca ayat Quran ataupun menterjemahkan Al-Quran. Nah, pemerintah umat Islam hanyalah wajib menghalang orang kafir daripada memegang Al-Quran. Nah, kalau dia pegang Al-Quran, tak boleh. Pada baik lagu mana pun, tak boleh. Kena ambil tangan, daripada tangan dia, Al-Quran. Sebab Nabi pesan, bila mu nak pergi negeri musuh, jangan bawa Quran, takut dia pegang. Takut orang kafir pegang. Jadi tak payah bawa Quran, nak pergi Amerika, Jepun dan sebagainya. Nah, ha. Jadi kalau orang kafir baca, betul, maka tak boleh larang. Tapi kalau ada orang kafir dia baca Al-Quran, dia terjemah letak bukan sekali, barulah orang-orang Islam wajib bertindak. Iaitu menghalang daripada mengulang perbuatan. Faham lagi? Ha. Penyakit was-was dia semakin kronik. Kadang-kadang saya ambil wuduk sampai 2-3 kali. Tolonglah saya Ustaz beritahu tip macam mana nak buang sifat was-was ni. Jawabnya membuku dalam plastik mulat bawa teru dalam tau siapa. Senang je. Was-was ni. Buh dalam supik ikat piu lah kau tiga. Tapi masalahnya orang was-was ni dia sayang dengan penyakit dia. Bila kita beri petua dia tak mau ikut. Dia nak berobat lah tuan. Nah, doktor kata lepas makan satu biji. Sebelum tidur satu biji. Nah, di bahan satu minggu satu biji. Dia malah makan abang anak baik. Lepas tu kau duduk pergi klinik eh, bayar. Nah. Ha. Baik, was-was ni banyak tepat. Ambil wuduk dapat 2-3 kali. Kita mula-mula sekali ingat. Berdiri nak ambil wuduk, ingat dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kali gini dalam tanda, baca dulu kat itu tanda. Dan ingat dalam hati, hari ini aku mulai tidak akan layan lagi was-was syaitan. Ingat dulu cara nak berubat. Masuk, kita basuh tangan. Tak payah niat. Nah, lepas tu komo. Masuk air ke hidung. Tak payah niat. Eh? Kemudian kita buka air. Kita pakai, jangan pakai cebok dengan tangan. Pakai buka air, taduh. Taduh. Lepas tu kita niat. Jangan jamuh muka. Air kena di muka, baru niat. Aku niat mengambil wudu. Lepas tu bonyok. Lepas tu mari syaitan kata kat ni tak rasa. Niat dulu basuh ke dia. Dah solat ya. Lepas tu kita basuh tangan siapa? Tangan kiri. Tangan kiri pulak. Syaitan kata siku tangan kanan sikit gitu. Dah solat ya. Anak. Nak bobak kan? Nah, kita pun basuh kepala, basuh telinga apa semua. Basuh kaki. Basuh kaki kanan, basuh kaki kiri. Habis dah. Berdoa kepada Allah. Syaitan kata tu mik tu sikit lagi tak kena. Ha, aku, kita pun jawab, aku kenal dah mu nak apa-apa, mu nak kacau aku. Ha, syaitan bila kita kata aku kenal, dia lari selalu. Neh, ha. Lepas tu dia kata, kat ni sikit lagi, kat ni sikit lagi. Dah selayang lah. Kita buat, walaupun tak rata sungguh, kita kira rata sungguh juga. Masuk 2 minggu, baik obat. Baik, nyakit. Ha, dia kena buat gitu. Neh, jangan layang lah, mu. Jangan layang. Ha. Pok Mang. Pok Mang ni pulak ni. Kau ikut ustaz tu abang ustaz ke? Ha, ada juga soalan. Ha, ke siapa dia cerita sikit? Ha. Mak saudara saya kirim salam kat dia. Ha, ada anak juga rumah ni. Neh. Ha. Jawabnya orang kapur dekat dengan kapung kita. Neh, ha, kapung kita ni adik sekolah ni dekat adik sekolah adik yang ke Batu Surat ni. Rambak ni. Nah, ha, Pak Mang ni ada kepatan. Neh, ha. Bukan adik-adik tak ada kena-kena. Neh, ha, cuma dekat ni. Ha. Bapa kuliah ustaz di Bukit Bading ustaz? Perkena ustaz benda ni. Ustaz garam. Beza dengan kuliah ustaz kat lain. Saya perasan sejak daripada VCD yang tajuk ikan dukang sampai sekarang. Kalau kitab Farhatul Salik, ustaz mesti ganas. Ke jemaah Bukit Bading ni ramai umno dia kata. Mu ni politik saja. Dia kata sebab apa kita kuliah di Bukit Bading bekeng-bekeng ah. Ha. Jangan orang di atas kitab. Di atas kitab, eh? Ha, kitab Farhatul Salik ni kitab bicara hadis, kupasan-kupasan hadis. Neh, yang kebanyakannya kezaliman, kemaksiatan yang dilakukan oleh orang sekarang. Nah, ha, bukan kerana apa. Neh, dan kemudian keadaan orang-orang belah hulu ni, nak tidak sama belah bandar gini. Orang hulu ni dia payuh sikit. Neh, kalau mana kita gerak, dia tak bangun. Dia kena tangan kau sengah atas kepala baru bangun. Nah, nah, orang darat tidur kan? Kau tidur sedap. Nah, orang bandar hik setuh dikit bangun selalu. Nah, dia gitu. Jadi bukan kita sengaja dok. Memang lagu tu. Nah, macam orang ngai lah. Nah, unjang kisi, unjang kisi. Nah, unjang muduk, unjang muduk. Takkan mata kain sama. Perambut lain-lain. Orang ngai udang galah. Dengan ngai kakak utih. Senjuh lain. Nah, udang galah makan, getak ini. Memang tak boleh lah. Ya. Tidur situ apa, tak boleh seka udang galah.